আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাযী আকরামানা বিদীনিহি ওয়া হিদায়াতিহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাইয়্যিদিল আমিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা আফতাহ লানা আবওয়াবা রাহমাতিক ওয়া হদিনা ইলা সাবিলিক। Hadirin pendengar RRI yang kami muliakan dan yang kami cintai, bahwa pada kesempatan ini kita kembali dapat bertemu dalam rangkaian tausiah agama melalui kajian-kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di radio yang kita cintai, yaitu RRI Medan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan pada surah An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wakallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Para rasul yang telah disebutkan Allah pada ayat sebelumnya bukanlah keseluruhan rasul yang wajib diimani, sebagaimana diajarkan bahwa kita wajib mengimani 25 rasul. Dalam surah Al-An'am ada disebutkan bahwa rasul yang telah diutus itu adalah Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami juga berikan petunjuk kepada Nabi Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Juga kami berikan balasan yang baik sebagai hasil dari amal yang baik pula kepada Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan juga wahyu telah kami berikan kepada Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, dan ada derajat bagi mereka masing-masing. Di dalam Al-An'am ayat 83-86 ini ada 19 nabi disebut. Ada 19. Nah, ditambah 7 lagi. Ya, ada 18, maaf. Ditambah 7, yaitu pada ayat-ayat yang lain disebut dengan Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Zulkifli, Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keseluruhannya ada 25. Nah, maka yang ada dikisahkan, ada kisahnya panjang, ada kisahnya singkat. Ini adalah merupakan bagian dari hikmah Allah yang sangat dalam. Ketika nabi-nabi tersebut dikisahkan sebagai pejuang-pejuang dakwah, maka bagi umat, bagi da'i, bagi para cendekiawan harus menjadikannya sebagai sebuah contoh. Nah, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya, sabar dalam dakwahnya. Dia menyeru umatnya untuk terus melaksanakan kebaikan. Tapi sangat sedikit yang beriman. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Dia juga berdakwah, ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan terjadi berbagai penyiksaan, intimidasi yang kerap sekali, yang merusak dan menjadi catatan yang buruk dalam sejarah kemanusiaan. Iya. Maka di sinilah kita melihat kenapa ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Memang begini, Ustaz. Ada yang ingin saya tanyakan sama Ustaz Hanafi, yaitu ketika Allah berfirman rusulan qad qasasnahum 'alaika. Artinya ini Allah yang menceritakan langsung atau mengkisahkan langsung kepada Rasulullah melalui firman ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril. Hmm. Artinya cerita ini yang Allah ingin ceritakan adalah betul-betul terjadi kenyataannya secara empiris. Betul. Ah begitu. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, wa kallamallah, ditutup dengan wa kallamallahu Musa taklima. Begitu. Jadi kira-kira Ustaz, berapa persenkah kaum Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Adam dan seluruhnya itu yang mengikuti ajaran para rasul-rasul terdahulu sesuai dengan kaumnya? Sebenarnya kalau dari segi jumlah tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Berarti illa syirzimatun qalilun. Berarti yang diajak para rasul-rasul terdahulu itu yang mengikuti hanya sedikit. Sedikit. Iya. Sedikit. Nabi Musa membawa kaumnya hanya dari Bani Israel. Hmm. Itu sedikit di antara masyarakat Mesir. Hmm. Ada pun masyarakat Mesir banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih hidup, dia mendakwah di Mekah saja hanya 150 orang yang bisa ikut bersama Nabi dari 10 tahun, 13 tahun dakwahnya. Tapi kemudian, nah, ketika dia mengembangkan sayap dakwahnya ke Madinah, ini ternyata berkembang pesat. Nah, ketika Nabi wafat ada ratusan ribu sahabat. Itulah perkembangan dakwah, lompatan-lompatan dakwah yang sangat kencang dan cepat, sehingga membuat Islam itu menjadi harum dan semerbak, sehingga masyarakat sampai ke negeri kita ini dapat merasakan nikmat dan manisnya agama ini. Nah, kalau saya melihat kenapa nabi-nabi dahulu itu sedikit sekali kaumnya yang mengikutnya, ya karena memang pertama nabi-nabi tersebut sudah berusaha keras. Tetapi kita harus tahu bahwa kedegilan dan inat keras kepala kaumnya juga luar biasa. Luar biasa hebat. Di samping itu juga ya kita harus tahu bahwa pembelajaran yang kita ambil dari proses kenabian Nabi itu datang harus ada. Yaitu bahwasanya kesabaran itu sangat mutlak dalam melakukan dakwah kepada siapa saja. Jadi ada hikmah yang kita ambil sebetulnya. Sudah pas, sudah pas. Artinya para dai-dai sekarang ini jangan terlalu berharap. Iya. Istilahnya begitu. Iya. Hanya cukup menyampaikan risalah apa yang sudah disampaikan rasul-rasul dan yang sudah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begini Ustaz. Tak mau dia, tak ditegurnya, tak mengikuti dia. Enggak bisa. Ah, begitu. Makanya ini kan sudah intervensi antara dia dengan kemauan Allah. Sedangkan Allah itulah yang memberikan wahyu yang mutlak. Iya. Memberikan petunjuk yang mutlak, kan sebenarnya begitu. Sebenarnya begini Ustaz. Iya. Walaupun memang hak untuk menunjuk itu Allah dan untuk memberikan hidayah itu Allah. Tetapi juga di dalam dakwah ini juga ada perlu manhaj, perlu abjadiyatud dakwah, perlu program yang jelas. Ya artinya kalau memang dia hanya bisa mendapatkan 8 orang yang ikut mengaji dengannya dan mendapat hidayah, jangan pula 8 ini hilang. Nah itu yang maksud dengan abjadiyatud dakwah itu. Ada progresnya. Tidak hilang-hilang begitu saja. Nah yang kita sayangkan sekarang adalah ketika seorang da'i, nah ini kelemahan juga mungkin metodologi, bukan kelemahan-kelemahan penyampaian. Kelemahan dalam abjadiyatud dakwah ini bahwa kita ini kebanyakan dakwah itu dakwah umum. Dakwah umum itu maksudnya ya siapa saja boleh dengar. Iya. Tidak ada progres, tidak ada laporan, tidak ada perkembangan. Ini juga tidak terlalu baik. Ya, tidak bisa mengharapkan hasil yang signifikan dalam perkembangan dan perubahan pada mad'u. Nah, makanya diperlukan sekarang terobosan yang sangat penting adalah tidak perlu banyak didakwahi, cukup 5, 10, 12 orang, tetapi mengikat. Dalam artian dia merasakan ada perkembangan yang sangat dalam ukulnya, dalam intelektualitasnya. Nah, jadi juga ada perkembangan yang baik dalam proses ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan metode tarbiyah. itu ditarbiyah itu ya Ustaz. Ya. Terus kalau kita kembali kepada ayat ini Ustaz, di sini kan disebutkan qasasnahum. Iya. Qasas itu artinya kan kisah gitu. Kisah ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu ada namanya qasas, mengambil kisah dari qasas kan gitu. Ada cerita. Ada tarikh. Ada tarikh. Ada juga sirah. Sirah. Begitu. Ini kan memiliki perbedaan secara khusus gitu. Iya, Ustaz. Iya. Gitu. Kalau qisas, akisah dalam Al-Qur'an kan begitu kan? Itu tentu yang ingin disampaikan itu ada hikmahnya. Betul. Begitu. Ada hikmahnya. Artinya ini keterkaitan dengan tentang gerakan akidah para tiap-tiap rasul tersebut sesuai dengan umat yang dihimbaunya. Sedangkan cerita Ustaz, cerita ini bisa saja ini ditambah. Betul. Pernahlah sesuatu seorang gitu riwayat seperti Zaid Jedan itu tentang meriwayatkan tentang Islam dan para nabi. Ketika ditanya, "Mengapa engkau menambah kenyataan dengan imajinasimu?" Iya, iya. Dia menjawab, "Saya berbuat ini karena adalah tuntutan alur cerita tersebut." Mm-mm. Maka sesuaikan dengan imajinasi saya. Mm-mm. Begitu dia. Jadi, kalau tarikh macam mana? Kalau tarikh itu artinya sejarah, ini adalah kita menjadikan sebuah peristiwa itu menjadi pokok bahasan. Data-datanya. Data-datanya. Tanggal, kita hanya menceritakan peristiwa. Tanggal, tempat. Berbeda kejadian dengan kisah tadi. Memang diceritakan tapi didekankan tentang gerakan akidah di situ. Betul. Bagaimana umat-umat terdahulu ikut atau tidak ikut, sebabnya apa di situ. Sedangkan sirah itu terfokus pokok bahasanya adalah menceritakan titik beratkan kepada seseorang. Kalau sejarah sirah Rasul Nabi Muhammad SAW itu hanya meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, tidak ada yang lain. Tapi kalau kisah ibrah seperti itu namanya juga ibrah. Ibrah kan mengambil pelajaran. Kisah juga begitu, menitik beratkan tentang masalah akidah. Gitu. Semua diceritakan tapi ditekankan di situ. Begitu Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ya, itu sudah bagus. Sirah ini yang sangat penting adalah bagaimana sosok hal-hal yang penting bagi pembelajaran dari Nabi Muhammad itu kita ambil. Jadi belajar sirah, belajar tarikh itu sangat berbeda. Kalau tarikh itu bagaimana dikutukan, data sejarah, kapan terjadi, itulah pokok bahasanya. Kalau sirah ini betul-betul yang melekat pada Nabi itu. Begitu dia melakukan sesuatu, dilihat. Ada enggak aspek politiknya, aspek da'awinya, ada bahasa aspek sekarang sirah tarbiyahnya. Sirah itu adalah biografi. Biografi kan, yang lebih lengkap lah dia. Jadi pokok bahasanya tertuju pada seseorang aja. Siapa yang ingin kita kaji di situ, itu saja lah. Dan item per item, misalnya per item. Perang Uhud. Perang Uhud itu apa sirahnya? Kenapa Nabi melaksanakan itu? Dan pada saat yang semonumental, kenapa Nabi bertahan di Uhud? Sedangkan sebagian mengatakan, sudah ya Rasulullah, kita di Madinah saja menyambut musuh. Karena Nabi tidak mau membatalkan keputusan musyawarah yang pertama. Hanya dengan usulan beberapa orang saja pada berikutnya. Jadi ini apa hikmahnya? Bahasanya sangat perlu berpegang kepada hasil syuro. Hasil syuro itulah yang kita jadikan sebagai kesepakatan. Kalau saya mencontohkan tentang kisah itu saat yang ada kaitan dengan gerakan akidah, seperti Nabi Nuh yang memanggil anaknya dari kejauhan Ustaz. Iya. Gitu, tempat. Wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Betul. Kan begitu. Bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Lalu anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan ke gunung mencari perlindungan, yang mana air bah itu yang dapat melindungiku dari tempat ketinggian. Tapi Nuh berkata, tidak ada perlindungan hari ini karena azab Allah yang sudah menentukan. Disitulah gerakan akidahnya di situ. Iya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari ini. Karena Allah mengatakan semuanya akan tenggelam. Iya. Kecuali ikut Nabi Nuh. Nah, itu akidahnya memang. Kalau tak yakin enggak ikut ya. Enggak ikut, iya, betul. Gitu. Jadi saya melihat di sini para pendengar yang berbahagia, betapa dalam kajian-kajian keislaman nilai-nilai akidah itu sangat perlu. Karena memang dari seluruh kisah-kisah Nabi itu ada selipan, ada inti akidah yang didapat di dalamnya, kesabaran tentang keyakinan kepada Allah, tentang bagaimana melaksanakan ibadah yang baik serta tawakal yang benar, sehingga kita tidak salah arah, salah kaprah. Nah, saya rasa ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat beribadah dan insyaallah kami tetap mendoakan agar seluruh pendengar kaum muslimin di mana saja berada tetap berada dalam kondisi sehat dan beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. 5 menit.